Ada yang siap nyetor? Tolong. Siapa yang siap? Langsung. Ah. Minimal 2 bait. Insyaallah. Sudah. Belum. Ah, jawab. اسمع كلام المحقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. Sebelum kita melanjutkan ke bait yang ketiga, saya ingin mengoreksi dan memberi ta'lim terhadap dua perkara yang disebutkan pada dua bait sebelumnya. Yang pertama tentang apa yang kita sebutkan tadi dari perkataan mu'allif rahimahullah ta'ala wazifal hudaman li hidayati yas'al, yang nampak Allah ta'ala alam berdasarkan yang saya ketahui, tentu dengan kurangnya ilmu yang saya miliki, bahwa ruziqah yang asalnya apabila disebutkan dalam bentuk ma'lum bahwa yang razik adalah Allah tabaraka ta'ala, ay razaqallah, lalu kemudian dihilangkan atau tidak disebut fa'ilnya sehingga bentuk ruziqah menjadi mughayyir shighah yang asalnya menasabkan dua maf'ul, maf'ul bihi al-awwal dan maf'ul bihi al-thani. Lalu di mana maf'ul bihi al-awwal dan maf'ul bihi al-thani? Maf'ul bihi al-thani adalah al-hudan, yang kemudian di sini menjadi maf'ul bihi. Adapun maf'ul bihi al-awwal yang kemudian menjadi al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu adalah kalimat setelahnya. Man lil hidayati yas'alu. Man isim mausul mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'i huwa al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Lil hidayati yas'alu, asalnya yas'alu lil hidayah, silatul mausul la mahalla lahu minan i'rab. Ini yang zahir. Allah Ta'ala alam. Jadi man itu kedudukannya sebagai al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, karena dia yang memohon. Yas'al, man yas'al lil hidayah. Ini yang zahir. Dan jazakallahu khair akhuna Ustaz Zaifah atas apa yang beliau sampaikan tadi. Dan demikianlah ilmu ya kawan, bahwa ilmu itu adalah saling memberi faedah, saling melengkapi. Maka dengan itu ilmu itu akan menjadi hidup, majelis itu akan hidup. Dan Syekhuna Mubil Minhajul Wadi rahimahullah ta'ala, majlis-majlis beliau itu adalah dialog antara beliau dengan muridnya. Seringkali di antara muridnya ada yang menyampaikan, bahkan mengkritik Syekh rahimahullah ta'ala, dari orang yang lebih muda, bahkan dari tingkatan cucu beliau, terkadang menyampaikan kepada beliau di majlis di hadapan murid-murid beliau, dan beliau menerima. Maka ini hal yang penting untuk kita ajarkan kepada para ikhwan, terbiasa untuk saling memberi faedah. Dan bagi siapa yang yattabi halul haq, yang nampak baginya al-haq, kebenaran, untuk kembali kepada al-haq. Ini yang pertama. Yang kedua, dari ucapan Syekhul Islam pada bait yang kedua, la yanthani anhu wa la yatabaddal. La yanthani anhu, asal makna yanthani dari al-intina al-inqita', itu yang melencengnya. Maka makna dari la yang tadi itu la yang sarif, la yang tiba. Ia tidak rujuk dari ucapan ini. Walaya tepat daru dan tidak berubah. Karena ini adalah merupakan aqidah yang thabita, yang kokoh, yang berasal dari aqidah yang nazilah, yang kita sebutkan tadi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala hendak menerangkan bahwa aqidah yang beliau sebutkan ini adalah sesuatu yang seorang harus berpegang teguh dengannya. Dia tidak boleh meninggalkannya. Dia tidak boleh rujuk darinya, dalam artian dia harus pokok di atasnya. Dan sifat yang seperti ini, ayuhal ikhwatu fillah, merupakan sifat yang khusus untuk para ulama sunnah, yang mereka membangun aqidahnya dari al-muhajjatul bayda, dari hujjah yang jelas, yang terang, dari kalam Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari apa yang datang dari salafuh hadhihi umat, pendahulu umat ini. Adapun ahlul bid'ah, aqidah mereka tidak dibangun di atas aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu sifat ahlus sunnah wal jamaah adalah al-tsabat wal istiqamah ala al-haq. Sementara sifat ahlul batil Ahlul bid'ah sifat mereka adalah at-tanabbul, berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain, tidak memiliki kekokohan di atas prinsip-prinsip mereka. Hal ini disebabkan karena akidah mereka bukan dibangun di atas usul din as-sahihah, prinsip-prinsip agama yang thabit, yang sahih. Namun di antara mereka ada yang membangun akidahnya di atas akal, di atas hawa nafsu. Di antara mereka ada yang membangun akidahnya di atas qiyasat, qiyas-qiyas yang baru. Di antara mereka ada yang membangun akidahnya di atas prinsip al-dhauq, perasaan, mimpi-mimpi, bukan dibangun di atas prinsip yang sahih, sehingga mereka berpindah dari satu keyakinan menuju kepada keyakinan yang lain. Telah diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ja'ala dinahu rawdatan lil khusumat akthara tanaqqul, barang siapa yang menjadikan agamanya untuk jadikan sebagai bahan khusumah, perdebatan, pertengkaran, maka dia akan banyak berpindah-pindah dari satu keyakinan menuju pada keyakinan yang lain, dari satu prinsip bid'ah menuju pada prinsip bid'ah yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki usul din yang sahih. Dan diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika ada sebagian dari ahlul bid'ah yang ingin berdebat dengan Imam Malik dalam permasalahan aqidah, maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, amma ana fa'ala bayyinatin min dini, atau amma ana fa'ala bayyinatin min rabbi, wa amma anta fashakun fadhhab ila shakin mithlik fakhasimhu. Adapun aku, kata Imam Malik, aku di atas kejelasan dari Rabbku. Agamaku agama yang jelas, wah, terang. Adapun kamu, kamu ini orang yang suka ragu, maka kamu pergi kepada orang semisalmu, orang yang ragu semisalmu, kamu berdebat dengan dia. Kamu berdebat dengan dia. Jadi dia datang bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mendapatkan bimbingan, untuk debat. Maka tidak diladeni oleh Imam Malik rahimahullah. Lalu beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika menukil athar dari Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, فهذا شأن من تقدم من عدم تمكين سائر القلب أن يسمع كلامه. Ini adalah kondisinya orang terdahulu, para ulama ussalam. Mereka tidak memberi kesempatan kepada orang yang menyimpang hatinya untuk didengarkan ucapannya. Terkadang ada sebagian orang itu penasaran, itu akidahnya apa sih? Itu pemahamannya apa sih? Akhirnya dia mendengarkan semua pendapat dari ahlu bidah. Dari Syiah dia penasaran, dia ingin mendengarkannya. Dari Al-Mu'tazilah, dari Al-Maturidiyah, dari Al-Asy'ariyah, dari yang lainnya. Semua dia ingin dengarkan, alasannya penasaran. Akhirnya dia berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain, karena tidak memiliki sahabat, tidak memiliki kekokohan di atas prinsip-prinsipnya. Dalam riwayat yang lagi disebutkan oleh Ibn Battah dalam Al-Ibana, bahwa satu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala didatangi oleh seorang yang tertuduh berpaham murjina, yang bernama Abu Juwairi. Dia mendatangi Imam Malik rahimahullah, lalu dia mengatakan, ya Abu Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Wahai Abu Abdillah, coba dengarkan dariku sesuatu. Aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin ada hujjah denganmu. Aku ingin menyampaikan padamu apa yang menjadi pandanganmu. Kata Imam Malik rahimahullah, fa in ghalabtani, kalau kamu mengalahkan aku dalam perdebatan ini gimana? Kata dia, ya kalau saya kalahkan kamu, kamu ikut saya. In ghalabtu fa ittaba'tani, kalau aku mengalahkan kamu dalam perdebatan ini, ya kamu ikut saya. Kata Imam Malik, kalau ada orang lain yang datang kepada kita, lalu dia berdebat dengan kita, dan kita kalah oleh orang itu, apa yang harus kita lakukan? Kata orang, ya kita ikut dia. Subhanallah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya Abdullah, بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. وهي عبد الله, الله عز وجل mengutus محمد صلى الله عليه وسلم itu satu agama saja, satu keyakinan, tidak macam-macam. Dan saya melihat kamu ini berpindah dari satu agama pada agama yang lain, berpindah dari satu pemahaman pada pemahaman yang lain. Suka debat, bertemu dengan debat, kalau kalah dia maka dia ikut. Orang seperti ini tidak memiliki iman, tidak kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan dari Salim bin Abi Hafsah, beliau mengatakan rahimah Allah, inna man qablakum bahathu wa naqaru wa naqaru hatta tahu. Sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian, ketika mereka membahas, mereka naqqaru itu membahas hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak penting bagi mereka, memaksakan diri dalam hal-hal yang tidak kokoh di atas usuluddin, yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kebingungan dan kesesatan. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwarahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlu tabat, orang yang kokoh di atas al-haq. Berbeda hanya dengan ahlu awal, ahlu bid'ah, ahlu talawun fi dinillah tabaraka wa ta'ala. Maka dari sini, ma'asyarul ikhwarahimakumullah, pentingnya seorang mempelajari aqidah yang sahih, lalu dia berpegang teguh dengannya. Dia mempelajari aqidah dari sumbernya, dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan. Tidak cukup dengan amalan zahir. Tidak cukup dengan amalan secara zahir. Berapa banyak dari kalangan hamba-hamba Allah terlihat mereka secara zahir amalan saleh, salat, puasa, amalan saleh yang lainnya, namun memiliki akidah yang batilah. Ya. Maka seorang dalam keadaan demikian ala khatar, dalam kondisi berbahaya mereka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Ada seseorang dia beramal amalan yang ahli jannah secara zahir, amalan saleh, fi ma yabdu lin-nas, itu yang nampak di hadapan manusia. Yang nampak amalannya bagus, amalannya saleh. Wa huwa min ahli an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia termasuk penghuni neraka. Kita masuk ke bait yang ketiga. Berkata An-Nawawi rahimahullah taala, hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu. Pada bait yang ketiga ini berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Ahlul Bait, qarabatun Nabi alaihi salatu wassalam, kerabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang disebut Ahlul Bait. Kata beliau, hubbus sahabati, hubbu, cinta, hubbu, dan al-mawaddah. Maka al-hubbu huwa al-mawaddah, rasa cinta, lawan dari al-bughd, lawan dari al-karaha, yang maknanya benci. As-sahabati jamak dari sahabi, yang dimaksud di sini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud as-sahabiyyu adalah kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di sana definisi-definisi yang lain. Namun kesimpulannya bahwa yang dimaksud as-sahabi adalah setiap yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud pertemuan di sini adalah pertemuan di alam sadar di masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika dia bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, mukmin bihi, dia bertemu dalam keadaan mukmin, dia beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'ala al-islam, dan meninggal sebagai seorang muslim. Jadi siapa saja yang pernah bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan pertemuan itu tidak disyaratkan harus melihat. Di antara sahabat ada yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara para sahabat ada yang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, sepakat para ulama bahwa beliau termasuk sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun beliau tidak pernah bertemu Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu jelas, dan beliau sahabat, walaupun pertemuan itu sejenak di masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun yang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, itu bukan termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang yang tidak semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dari sahabat Rasul. Ada seorang yang mengaku sahabat Nabi, hidupnya 5 abad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rata dari hidupnya. Maka ini tidak benar. Mukminan bihi, dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'ala al-islam, dia mati sebagai seorang muslim. Di antara para sahabat ada yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ada yang sempat murtad. Namun kemudian setelah itu dia kembali dan taubatnya membaik. Maka dia termasuk bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walau takhallalat riddatun fil asah, walaupun diselingi ar-ridda, sempat terjadi kemurtadan, dia murtad setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, namun dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang muslim, dia hidup di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah bertemu Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka yang sahih dia tidak termasuk bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini disebut mukhadram, dan dia termasuk dari kalangan tabi'in. Walaupun semasa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dia mendapat di masa jahiliyah, dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak pernah bertemu Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia bukan bagian dari sahabat Rasul. Kata beliau, hubbu sahabati kullihim, mencintai para sahabat seluruhnya. Seluruhnya tanpa terkecuali. Maka ini bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang mencerca para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, dan menuduh bahwa mereka telah murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang tertentu yang kata mereka selamat dari murtad, Salman Al-Farisi, Al-Mughdad, Abdul Aswad, Abu Dzar Ghifari, hanya orang-orang tertentu. Adapun mayoritasnya termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dalam pandangan pemahaman batinnya mereka bahwa para sahabat telah murtad. Sungguh ini adalah merupakan kedustaan yang besar, bukan mengakui para sahabat yang mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam suka dan duka. Mereka yang rela mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki, harta, jiwa, demi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang demikian banyak firman Allah yang menerangkan tentang keutamaan mereka, dalam pandangan kaum Syiah Rafidhah mereka seluruhnya dianggap murtad kecuali sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Dan ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat banyak sekali. Sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Mereka orang-orang yang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka, Allah azza wa jalla ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjanjikan untuk mereka al-jannah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan oleh Allah azza wa jalla orang-orang yang bersama beliau, mereka adalah kaum mukminin yang dibenci oleh orang-orang kafir, yang pujian terhadap mereka orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya disebutkan pujiannya di dalam Al-Qur'an Karim, tapi juga dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, dalam Taurat, dalam Injil, telah diterangkan keutamaan mereka. Allah jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم tarahum ruk'a sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sinahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fi at-taurah wa mathaluhum fi al-injil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammad Rasulullah walladzina ma, dan orang-orang yang bersama beliau, siapa yang bersama beliau? Para sahabat radhiyallahu anhu. Keras terhadap orang-orang kafir dan saling merahmati di antara mereka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mathaluhum fit Taurah. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Perumpamaan mereka itu telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan telah disebutkan dalam kitab Injil. Kazarin akhraja syat'ahu fa azaru fastaghla fa istawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra yaghidru min al-kuffar. Mereka ini yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tanaman yang kemudian tumbuh semakin menguat, ya, sampai kemudian mencapai kesempurnaan yang mengagumkan dan menyenangkan orang-orang yang menanamnya, dan untuk menjadikan orang-orang yang kafir itu benci kepada mereka. Ini seluruhnya sifat tentang para sahabat yang telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil dan di dalam Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu, seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk para sahabat, bukan orang-orang yang mencela mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Setelah Allah Jalla wa'ala menerangkan keutamaan kaum muhajirin, kaum ansar dalam surat Al-Hasyr, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan muhajirin, dan mereka disebutkan sebagai orang-orang yang jujur dengan keimanan mereka, ulaika hum shadiqun. Dan disebutkan tentang keutamaan kaum ansar, wa ulaika hum al-muflihun wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika hum al-muflihun. Orang-orang yang selamat hati mereka dari kekikiran dan kebakhilan, mereka adalah orang-orang yang muflih, mereka kebenaran hidup di dunia dan di akhirat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ini doa kaum mukminin setelah mereka. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Mereka adalah para sahabat radiyallahu ta'ala anhu wa qam. Dan mereka adalah generasi yang terbaik yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang yang terbaik dari kalian adalah mereka yang hidup di masa kemudian setelah mereka. Begitu keutamaan para sahabat demikian banyak. Kewajiban kita sebagai kaum mukminin adalah mengenal keutamaan mereka, mencintai mereka, dan tidak tanakus, tidak melakukan celaan apapun kepada siapapun dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Karena mencerca para sahabat adalah mencerca agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Melecehkan para sahabat adalah melecehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Dari mana Islam ini sampai kepada kita? Dengan cara apa kita bisa mengenal kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bukan dari mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu? Sehingga kalau para penukirnya dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai orang yang telah murtad, kafir dan seterusnya, maka itu berarti tuduhan terhadap agama yang dengan kita berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Sur'ah Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yantamisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang dia melecehkan salah satu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saja dari sahabat Rasul, ketahuilah dia adalah seorang zindiq. Zindiq, seorang yang kafir menampakkan diri sebagai seorang muslim untuk merusak Islam dari dalam, munafik. Kenapa dia zindiq? Wadhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa innama adda ilayna hadha al Qur'an was sunan ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan kami, kata beliau, Rasulullah itu hak, Al-Quran itu hak, dan yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kami adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuriduna an yujarrihu shuhudana liyubtilu kitab wa sunnah wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqa. Sesungguhnya tujuan mereka adalah ingin mencerca para saksi-saksi agama ini, para penukil agama ini, untuk membatalkan kitab Allah dan sunnah. Cercaan terhadap mereka itu lebih utama. Mereka adalah orang-orang zindiq. Maka seorang mukmin jauh dari mencerca para sahabat. Siapa dulu? Termasuk dalam hal perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Jangan sekali-kali seorang muslim, seorang sunni, salafi melepaskan lisannya untuk merendahkan, melecehkan satupun dari sahabat Rasulullah SAW, baik yang berada di pihak Muawiyah radhiyallahu anhu, atau yang berada di pihak Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa Jamal, atau yang berada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mengatakan radhiyallahu ta'ala para sahabat, mereka yang memiliki as-sabiqiyah, mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima ilmu secara langsung dari Nabi alaihi wasallam. Walaupun kita mengatakan para sahabat bukanlah yang ma'zum, mereka terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perbuatan dosa, akan tetapi kebaikan mereka menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Allah SWT mengampuni mereka dan telah meridhai mereka dan telah menjanjikan untuk mereka al-jannat, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah menyelamatkan hati kita dan menyelamatkan lisan. Menyelamatkan lisan kita dari mencerca mereka dengan cara apa? Beristighfar. Dan menyelamatkan hati kita dari kedengkian terhadap mereka bagi Tuhan. Itulah yang terkandung dalam firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah, wa li ikhwanina, ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman, kata para ulama, ini adalah menunjukkan salamatu al-sinati ahli sunnah min al-waqi'ati fi sahabah. Selamatnya lisan mereka untuk melecehkan para sahabat dengan istighfar, memohon ampun untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dalam firman Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau menjadikan di dalam hati-hati kami ada ghil, ada kedengkian terhadap mereka. Ini adalah salamatul qulub menyelamatkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan oleh Abu bin Humaid Al-Munzir, kita meriwayatkan Ibn Abi Hatim bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, umiru ayyastaghfiru li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Mereka diperintahkan untuk beristighfar terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun yang mereka lakukan adalah mencela para sahabat. Itulah yang dilakukan oleh kaum syiah itu dan yang sepaham dari mereka. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kata beliau, wa min al-hujjah al-wadihah al-thabitah al-bayyinah al-ma'rufah ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم termasuk di antara hujjah yang jelas, yang kokoh, yang terang adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullihim ajma'in. Seluruhnya. Wal kaffu an masawihim, dan menahan diri dari keburukan-keburukan mereka, tidak menyebutnya. Tidak merendahkan para sahabat dengan keburukan yang ada pada mereka. Dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Lalu kata beliau, فَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ إِنْتَقَصَهُمْ أَوْ طَعَنَ عَلَيْهِمْ أَوْ تَعَرَّضَ بِعَيْبِهِمْ أَوْ عَابَ أَحَدًا مِنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ خَبِيثٌ مُخَالِفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. Maka barang siapa yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau satu pun dari mereka, atau merendahkan mereka, atau mencerca mereka, atau menyebutkan aib kekurangan mereka, atau mencela salah seorang dari mereka, maka dia adalah seorang mubtadi, ahlul bid'ah yang khabith, yang menyelisihi apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima apapun dari apa yang diamalkan, yang wajib, yang sunnah, tidak akan diterima oleh Allah jalla wa ala. Bal hubbuhum sunnah, mencintai para sahabat adalah sunnah. Wa du'a'u lahum qurbah, dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat merupakan bentuk qurbah, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa irtida'u bihim wasilah, dan mengikuti bimbingan mereka merupakan bentuk wasilah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhdhu bi atharihim fadilatun min al fadail, dan mengikuti jejak-jejak mereka merupakan keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang telah diterangkan di dalam kitab Allah, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai para sahabat adalah din, bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi seorang memuliakan seluruh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata beliau, hubbus sahabati kullihim, mencintai para sahabat seluruhnya, li madhabun, itu adalah madhabku, itu adalah metodeku, itu adalah jalanku. Mengapa beliau menyebutkan prinsip yang pertama tentang cinta kepada para sahabat. Para ulama mengatakan bahwa di sini An-Nawawi memulai dengan menyebutkan kecintaan kepada para sahabat untuk menerangkan bahwa kebenaran sebuah akidah itu dibangun di atas apa yang telah datang dari para sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyisih mereka, maka mereka tidak berjalan di atas akidah yang sahih. Sehingga ini prinsip utama yang beliau sebutkan, agar seorang muslim memahami bahwa seorang tidak akan mungkin dikatakan dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar tanpa mengikuti bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang dikatakan bahwa dia menjadi seorang muslim yang benar, dia menjadi seorang muslim yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah tanpa dia mengikuti bimbingan para sahabat. Sudah. Oleh karenanya seringkali kita menyebutkan bahwa yang wajib adalah seorang mengamalkan kitab Allah dan sunnah ala fahmi as-salaf. Itulah madhab as-salaf, itulah al-manhaj as-salafi. Jadi al-manhaj as-salafi, madhab as-salaf, itu bukan hanya sekedar pengakuan saya salafi, saya salafi, saya salafi, tapi melihat prinsip-prinsipnya tidak berjalan di atas prinsip ini. Dia membaca ayat Allah atau dia menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pemahaman berdasarkan pemahaman ya ini, berdasarkan pemahaman ustaz, tidak mengembalikan kepada fahmu salaf, berdasarkan rohnya, berdasarkan perasaannya, berdasarkan mimpinya, dan berbagai macam metode istidlal yang ada di kalangan kaum. Jadi penisbatan salafi merupakan penisbatan yang mulia. Kita menisbatkan diri kita kepada salaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajib qabulu dhalika min bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yaqulu illa haqqa. Tidak ada celaan orang yang menampakkan madhhab as-salaf, menisbatkan diri kepadanya, berafiliasi kepadanya, bahkan itu yang wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab madhab salaf tidaklah melainkan kebenaran semata. Tidakkah mungkin seorang bisa memahami dengan baik Al-Quran, Sunnah, lalu dia tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat? Dari mana mereka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang melenceng, menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW setelah kejelasan itu sampai kepadanya, dan dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, ketika ayat ini turun, siapa itu kaum mukminin? Para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah generasi yang belum terjadi iftirak, perpecahan di masa itu. Mereka adalah kaum mukminin. Siapa yang menyimpang dari jalan mereka, maka dia akan semakin disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana mereka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang perpecahan umat, hanya satu yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa mereka? Dia mana alaihi yaumul ashab. Siapa yang berjalan di atas jalan dan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka mencintai para sahabat merupakan bagian dari agama Allah. Seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hubbus sahabati, cinta kepada para sahabat. Barang siapa yang cinta kepada para sahabat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan bersama dengan mereka pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma a'adta la a'lamu mursyidan untuk menghadapi hari kiamat." Kata orang ini, "La syai illa an yuhibbullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satu yang bisa aku persiapkan kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai pada yaumul qiyamah. Kata beliau, "Fama farihna bi syai' farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Maka tidaklah kita merasakan sebuah kegembiraan melebihi pada saat kami mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai pada yaumul qiyamah." Lalu beliau mengatakan, "Fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim." Maka aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap semoga aku dikumpulkan bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak mampu beramal seperti apa yang mereka amalkan. Ini ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mengatakan bahwa kami cinta kepada Rasulullah, kami cinta kepada Abu Bakar, kami cinta kepada Umar, kami cinta kepada Uthman, kami cinta kepada Ali, kami cinta kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seluruh. Walaupun kami tidak akan mampu seperti mereka, beramal seperti apa yang mereka amalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La tasubbu ashabi لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيبا." Jangan kalian mencela para sahabat. Dalam riwayat yang lain, "La tasubbu ahadan min ashab." Jangan kalian mencela satu pun dari para sahabat. Hadirin, ini permasalahan yang penting sih. Kadang-kadang ada sebagian cinta pada para sahabat, tapi ada sahabat-sahabat tertentu dilecehkan, direndahkan. Secara umum dia mengatakan, "Saya cinta kepada para sahabat Rasulullah," tapi dia merendahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau dia merendahkan Amr bin Al-'As radhiyallahu anhu, atau dia merendahkan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, atau siapa saja dari sahabat Rasul. "La tasubbu ahadan." Jangan kalian mencerca satu pun dari para sahabat. Kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas seperti bukit Uhud, tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat ketika mereka berinfak satu mud atau setengah mud. Diterangkan oleh Syekhul Islam Jami'an Rahimahullah hadis ini. Kata beliau, para sahabat berinfak satu mud pernah pastilah, iya kan, bahkan lebih dari itu, setengah mud itu dua telapak tangan lelaki dewasa. Ini satu mud. Para sahabat pernah nggak mereka berinfak satu mud kurma atau satu mud gandum? Itu pasti sudah, iya kan. Ada nggak selain para sahabat yang pernah berinfak emas satu bukit Uhud? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Sebesar bukit Uhud, seluruhnya emas, diinfakkan, nggak ada. Berarti apa? Ini adalah merupakan bentuk takjiz bahwa kita nggak mampu seperti para sahabat. Mereka berinfak satu mud saja, itu gak bisa dibandingkan oleh kita walaupun berinfak satu bukit Uhud emas. Gak bisa. Jadi tidak akan mungkin seorang bisa menyamai levelnya para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak akan mungkin bisa. Namun kecintaan kita kepada mereka, kita berharap dengan sebab rasa cinta yang dibangun di atas din karena agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama mereka pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kata beliau, wa mawaddatul qurba, mawaddatu hubbu, mawaddah rasa cinta, cinta kepada al-qurba. Al-qurba yang dimaksud di sini adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut ahlu baitin nubuwah adalah merupakan bagian dari din, dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan biha, yaitu bima waddatihim, dengan mencintai mereka, atawassalu, aku menjadikan ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena wasilah dengan amalan saleh termasuk di antara wasilah atau tawassul yang disyariatkan. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama itu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa yang dimaksud ahlul bait adalah mereka yang diharamkan atas mereka sedekah. Yang diharamkan atas mereka sedekah, ini termasuk bagian dari ahlul bait. Terjadi khilaf, siapa itu yang diharamkan atas mereka sedekah? Apakah hanya Banu Hashim saja atau Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib? Banu Hashim atau Banu Al-Muttalib? Siapa itu Hashim? Siapa itu Al-Muttalib? Siapa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa namanya Rasul? Ada yang tahu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bisa dilanjut? Bin Abdi mana? Bin Qusay bin Kilab bin lanjut. Bin Kilab bin Murrah. Terus bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin lanjut bin Fihr bin Abal Malik bin An-Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ada yang mengatakan bahwa Ahlul Bait adalah Banu Hashim. Siapa saja dari keturunan Hashim, ya, berarti Hashim itu jad yang keberapa? Jad kakek. Kakeknya Rasul yang keberapa? Yang ke dua. Kedua, Banu Hashim. Seluruh keturunan Banu Hashim itu Ahlul Bait. Ada yang mengatakan tidak, bukan hanya Banu Hashim, tapi Banul Muttalib. Banul Muttalib. Jadi Al-Muttalib itu bersaudara dengan Hashim. Al-Muttalib. Ya, di situlah kepada itu dinisbatkan Abdul Muttalib. Sebenarnya Abdul Muttalib namanya bukan Abdul Muttalib. Sebagian ahli sejarah menyebut bahwa suatu ketika Al-Muttalib ini ketika dia berjalan dengan ponakannya yang kemudian disebut Abdul Muttalib, ada yang mengatakan namanya Syaibah, ada yang mengatakan namanya Al-Hamd. Si Abdul Muttalib ini itu dalam keadaan lusuh, jadi kelihatan kayak budak gitu, kayak hamba sahaya. Sehingga dengan itu orang menyangka bahwa dia adalah budaknya si Muttalib. Nah, disebutlah dia sebagai Abdul Muttalib. Namanya Syaibah, ada yang mengatakan yang lain, ada yang mengatakan namanya Al-Hamd. Jadi Al-Muttalib itu bersaudara dengan Hashim. Ada yang mengatakan bukan hanya dari Banu Hashim, tapi juga dari Banu Al-Muttalib. Itu termasuk dari Ahlul Bait. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Namun intinya bahwa yang termasuk Ahlul Bait adalah mereka yang diharamkan untuk mereka sedekah, sedekah. Dan termasuk di antara Ahlul Bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan. Bahkan mereka yang lebih utama dimasukkan ke dalam Ahlul Bait. Karena kaum Syiah Rafidhah, mereka tidak menganggap bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari Ahlul Bait. Padahal ayat yang disebutkan oleh Allah tabaraka taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ayat ini ya, itu berkenaan tentang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Ayat ini diarahkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk ke dalam Ahlul Bait. Maka kewajiban Ahlus Sunnah adalah mencintai mereka. Wa mawaddatul khurba biha tawassul. Maka ini bantah terhadap kaum Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu nawasib. Apa makna nawasib? Jamak dari nawasib. Nawasib. Nawasib. Nawasib yaitu orang-orang yang membenci Ahlul Bait, yang membenci keluarga, yang membenci Ali radhiyallahu anhu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai mereka seluruhnya. Mereka cinta kepada Ali radhiyallahu anhu. Mereka cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari mereka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada mereka adalah bagian dari din, bagian dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai keluarga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kaum Rafidhah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu nawasib. Apa katanya? Kenapa mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu nawasib, membenci Ali radhiyallahu anhu? Karena mereka menganggap bahwa khilafah Abu Bakar Siddiq dan Umar adalah sah. Karena mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang cinta kepada Abu Bakar dan Umar, berarti dia benci kepada Ali. Loh, kenapa harus begitu? Kita mencintai Ali radhiyallahu anhu sebagaimana kita cinta kepada yang lainnya. Kalangan para sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lain tanpa terkecuali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya kepada umatnya Kata beliau, wa ana ta'rifun fikum thaqalain. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan-nur fa'udhu bikitabillah wastamsiku bih. Aku meninggalkan untuk kalian thaqalain. Dua wasiat yang berat menunjukkan kemuliaan dan keagungan wasiat ini. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan kitab Allah. Di dalam kitab Allah di sana ada hidayah, di sana terdapat cahaya. Fakhudhu bikitabillah, maka berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah. Wastamsiku. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingatkan kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada ahlu baiti, ahlul bait Rasulullah. Maka perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Zaid bin Arqam bertanya kepada Zaid bin Arqam, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Siapa yang dimaksud ahlul bait itu wahai Zaid? Alaysa nisa'u min ahli baiti? Bukankah istri-istri beliau bagian dari ahlul bait? Kata Zaid bin Arqam, "Nisa'u min ahli baiti." Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu. Bahwa istri-istri beliau dari ahlul bait. Namun ahlul bait juga adalah orang yang diharamkan bagi mereka untuk memakan dari hasil sedekah. Lalu beliau menerangkan mereka adalah dari keluarga Ali, dari keluarga Aqil, dari keluarga Ja'far, dan dari keluarga Abbas. Kullu ha'ulai hurima sadaqah. Mereka semuanya tidak diperbolehkan makan dari hasil sedekah. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik dan menjaga kehormatan, kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari din yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Oleh karena itu wasiat ini dijaga oleh para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ahli baitihi." Hendaknya kalian menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul bait, terhadap keluarganya. Jangan kalian menyakiti mereka. Jangan kalian berbuat keburukan kepada mereka. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Aku menghubungi, menyambung hubungan dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai daripada menyambung hubungan dengan kerabat. Menyambung hubungan dengan kerabat, silaturahim, salah satu kewajiban seorang muslim. Tapi kata beliau, menyambung hubungan dengan kerabat Nabi itu lebih aku sukai. Menunjukkan bahwa ini kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia. Itulah sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian beliau mengatakan, walikullihim qadrun ala wa fadailun lakinnama as-siddiq minhum afdal. Walikullihim, dan untuk seluruh mereka. Seluruh mereka siapa itu? Seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat lagi rasa cinta kita kepada mereka ketika mereka memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama. Dia seorang muslim, tambah lagi dia bagian dari sahabat Rasulullah SAW. Selain dia sebagai sahabat Nabi, dia juga termasuk kerabat Nabi SAW. Maka memelihara kemuliaan dan kehormatan mereka itu merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walikulli, dan untuk seluruh mereka, seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qadrun, memiliki qadr. Qadr yang dimaksud di sini adalah manzilah, kedudukan. Mereka seluruhnya memiliki kedudukan. Kedudukan yang apa? Ala, yang mulia, yang tinggi. wa fadailu. Wa fadailu. Sebagian ketika menyebutkan fadail itu dengan di tanwin wa fadailu. Karena darur syi'riyah, walaupun asalnya dia termasuk al-ismul ladzi la yansarif, fadailu itu asalnya. Kadang-kadang ditanwin di darur syi'riyah atau li istiqam tawazun wazn, agar wazan bin syi'riyahnya itu imbang. Wa li kullihim qadrun ala wa fadailu. Fadail jama' dari fadil, keutamaan. Setiap dari mereka memiliki keutamaan, dan setiap dari mereka memiliki kemuliaan. Lakinnama as-siddiqu, akan tetapi as-siddiq yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Minhum, dari kalangan para sahabat itu, afdalu, yang paling afdal, yang paling afdal. Ini beliau hendak menerangkan bahwa kita cinta pada seluruh para sahabat, namun kita meyakini bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat kedudukan dan kemuliaan yang mereka punya. Tidak sama antara fulan dengan fulan, walaupun mereka seluruhnya bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu adanya perbedaan keutamaan. La yastawil qa'iduna minal mu'minin غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. Tidak sama antara seorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka daripada orang yang tidak berjihad. Beda. Kecuali orang-orang yang memiliki udzur, walaupun masing-masing dari mereka telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Tidak sama antara seorang yang terdahulu masuk Islam dengan seorang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Berbeda, walaupun mereka seluruhnya bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Yang paling afdal di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, telah disebutkan riwayat yang mutawatir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyya Abu Bakr wa Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan beliau mengatakan, la yufadhilni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu hadal mustalif. Tidak ada seseorang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakr dan Umar, melainkan aku akan cambuk dia. Dia dikenakan hukum had karena dia telah melakukan firyah. Dia seorang mustalif. Dia telah melakukan kebohongan, menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ini pengakuan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala itu sendiri. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, kata beliau, wa qad tawatara hadha an amir al-mu'minin Ali bin Abi Thalib wa qala yurwa hadha an amir al-mu'minin Ali min nahwi 80 wajhan وأنه كان يقول على منبر الكوفة. Telah mutawatir diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ucapan, sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari 80 jalur. Dan bahwasanya beliau pernah mengucapkan kalimat ini itu di atas mimbar di Kufa. Barang siapa yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, aku cambuk dia. Radhiyallahu ta'ala. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bukan hanya sekedar Beliau sebagai orang terbaik umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling afdhal setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, beliau paling afdhal. Dibandingkan seluruh umat setelah para nabi dan rasul. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dalam Jami'nya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Hadzani sayyidakuhu li ahli al-jannah min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin." Ini dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, sayyidakuhu li ahli al-jannah. Al-kuhul jamak kahin. Asal mana dari kuhul? Itu seorang yang berusia melewati 30 sampai 40 tahun. Ada yang mengatakan sampai 50 tahun. Itu disebut kuhul. Keduanya adalah pemimpinnya, kuhul ahlul jannah. Dari yang awal sampai akhir, beliau pemimpinnya. Kecuali para nabi dan rasul. Di sini para ulama mengatakan bahwa setelah nabi dan rasul, siapakah manusia terbaik? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq memiliki banyak keutamaan. Beliau termasuk sahabat yang awal masuk ke dalam Islam. Beliau yang paling banyak memberikan dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah. Beliau yang senantiasa membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika manusia mendustakannya. Orang-orang mendustakan berita tentang Isra wal Mi'raj bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami perjalanan sampai ke Al-Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit. Langit demi langit hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mengutus nabi. Kaum musyrikin menjadikan ini sebagai bahan tertawaan. Mereka menyampaikan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak goncang mendengarkan berita itu. Bahkan lebih dari itu, beliau meyakini kebenarannya. Beliau telah membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu yang siang malam datang kepada Nabi, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau benarkan. Gimana beliau tidak membenarkan berita tentang Al-Isra? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat subuh, beliau menghadap kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقال إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. Ketika ada seorang lelaki menggiring sapinya, lalu dia mengendarainya dan memukul sapi itu. Dia kendarai lalu dia pukul. Maka sapi itu pun berkata, kami itu tidak diciptakan untuk ini, untuk dikendarai. Sapi bukan kendaraan, katanya si sapi. Kami ini diciptakan untuk bercocok tanam, untuk membajak sawah, katanya sapi. Orang-orang mengatakan, subhanallah, Bakara tidak hendak. Sapi bisa ngomong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni uqinu bihadha ana wa Abu Bakar wa Umar." Saya beriman tentang hal ini. Saya Abu Bakar, Umar. Mengimani. Sabi mau, iya, sabi mau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kembali bahwa ada seorang memiliki beberapa kumpulan kambing. Lalu kemudian datang seekor serigala yang merampas salah satu dari kambing tersebut. Lalu dia lari. Maka kambing ini, ya, karena dia minta tolong kepada serigala itu untuk dilepaskan, minta supaya dilepaskan oleh serigala. Kata si serigala, "Istanfadtaha minni faman laha yawm sabr yawma la ra'i laha baini." Engkau minta untuk dibebaskan dariku, siapa yang akan menjagamu pada peristiwa yawmus sabr? Kata para ulama, yawmus sabr yaitu di masa hari di mana manusia banyak yang terfitnah, ya, yang menyebabkan mereka tidak lagi peduli dengan kambing-kambing mereka, sehingga kambing itu sudah ada yang merawatnya. Yang merawatnya serigala, sehingga tidak diterkam oleh singa, terkam oleh hewan-hewan buas yang lain. Katanya serigala ini, ya, siapa yang akan merawatmu, yang memeliharamu pada peristiwa hari as-sabr ini, hari tidak ada yang bisa menggembala kamu kecuali saya. Kata si serigala, orang-orang mengatakan subhanallah, dibunyi takal, subhanallah, serigala bisa ngomong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni uminu bihadha ana wa Abu Bakr wa Umar." Aku mengimani hal ini, aku Abu Bakr dan Umar. Itulah iman yang terdapat pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, keutamaan, sehingga di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam keyakinan Ahlus Sunnah tidak ada perselisihan bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Jumhur Ahlus Sunnah mengatakan yang terbaik berdasarkan urutan khilafah, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Meskipun ada sebagian kecil yang lebih mengutamakan Ali radhiyallahu taala anhu dari Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Lalu kata beliau, "Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karimul munzal." Selesai penjelasan tentang kewajiban mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka ini memasuki prinsip yang lain dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu keimanan mereka terhadap kitabullah jalla wa ala. Kata beliau, "Wa aqulu," maksudnya aku di sini aku mengatakan, "A'taqidu," aku meyakini, aku mengucapkannya di atas keyakinan. Apa itu? Fil Qur'an, tentang Al-Qur'an Karim. Ma ja'at bihi ayatuhu, apa yang datang dengannya berupa ayat-ayatnya. Fa huwa al-Karim, maka dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Al-Munzal, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Apa yang dimaksud Al-Quran? Al-Quranul Karim adalah merupakan sebuah nama untuk firman Allah tabaraka wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yang tertulis di dalam mushaf yang terkandung di dalam pusat itu 114 surah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Inilah yang disebut Al-Qur'an yang terdapat di dalam mushaf yang terdiri dari 114 surah. Oleh karena itu ada yang disebut Al-Hadits Al-Qudsi, walaupun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun bukan termasuk dari Al-Qur'an Al-Karim. Berbeda dalam hal keutamaan. Jadi Al-Qur'an adalah mushaf yang terdiri dari 114 surah. Setiap surah memiliki jumlah ayat-ayat yang minimalnya terdiri dari 3 ayat. Apa yang dimaksud surah? Banyak sekali definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan ringkasnya bahwa yang dimaksud surah adalah Al-Qur'an yang minimalnya mengandung 3 ayat. Seperti Qul asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr. 3 ayat. Jika jaa nasrullah, al-ayat 3 ayat. Maka itu yang disebut surah. Adapun al-ayah yang dimaksud ayat di sini, kata beliau, majadi ayatu jamak dari ayatun, dan asal makna dari al-ayah adalah al-alamah, tanda, yaitu tanda terputusnya sebuah ucapan dari yang sebelumnya menuju kepada yang setelahnya. Jadi ayat itu sebagai pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya, disebut ayat. Dan dia disebut ayat karena itu adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia lemah untuk mendatangkan yang semisal. Ada yang mengatakan bahwa asal dari ayatun itu dari ayayatun, ayayatun seperti syajarah, seperti akana. Lalu kemudian berubah menjadi ayat. Jadi ayat, ayayatun yaknya kemudian berubah menjadi alif, lalu kemudian di mad jadi ayat. Ada yang mengatakan dari aliyah seperti aminah, lalu disebabkan karena illatul sarfiyah menjadi ayat. Ada yang mengatakan dari ayyah, dari ayyah. Nah, walhasil saya selesaikan dulu yang sedikit ini. Faqulu fil Qur'an, maka aku berpendapat dan berkeyakinan tentang Al-Qur'an, ma ja'a bihi ayat, yaitu apa yang dibawa berupa ayat-ayat ini. Fahuwa al-Karim, maka ayat tersebut Al-Qur'an itu adalah Al-Karim yang mulia. Allah Jalla wa'ala berfirman, innahu laqur'anur karim fi kitabin mahfuz. Sungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Al-munzaruna biturunkan tanzilun min rabbil alamin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nazala bihi ar-ruhul amin. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah merupakan wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa al-karim al-munzal. Nah, ada sebagian seperti yang kita sebutkan tadi pada mukadimah, ada yang mengatakan fahuwa al-qadim, pengganti al-karim. Al-qadim ini kalau benar, ya, yang nampak bahwa itu tidak benar. Kalau benar itu al-qadim, maka jelas ini bukan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada mungkin dalam banyak ucapan Syekhul Islam dalam berbagai kitab beliau membantah orang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu qadim. Bahkan itu termasuk di antara bid'ahnya Ahlul Kalam. Dan orang yang pertama kali mengatakan Al-Qur'an itu qadim adalah dari kelompok Al-Qullabiyyah, Abdullah bin Sa'id bin Qullab. Yang mana Syekhul Islam Tsamiyahullah Ta'ala mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Dan dia akan kita terangkan dari sisi mana bid'ahnya orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an qadim. Ini karena berkaitan tentang permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatul kalam. Karena waktu, maka sampai di sini insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga pada maghrib. Allah taala al-mustawar. Wa dan diharapkan pada depan untuk ditambah kapalan kalau bisa malam ini selesai sampai 16 ya. Tapi minimalnya sampai baik yang kelima yang tersebut yang lain. Assalamualaikum.